Indahnya matahari membakar tapak kaki. Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi. Wajah pejalan kaki kusut mengutuk hari. Jari-jari kekar konektur gening goda daki. Dari sebelah warung sebuah WC umum, irama melayu terdengar akrab mengalun. Mencari mangsa, ramai para.